dirungokno cerita ngisi hati iki gantes ra karuan jebul sliramu mlincani dirasakno loro atiku kepati-pati yen kelingan janji tresnamu tekane mati kowe tekan gawa tresno kowe lunga ninggal loro tresnamu dalapung neng sekoro rasa sayangku wis mati.